Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Cirebon ingin bertanya. Saya sedang belajar hijrah dengan memakai pakaian sesuai syariat. Tapi bagaimana jika ada orang yang menghadiahkan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat, padahal saya telah meninggalkan pakaian yang tidak sesuai syariat? Jadi saya harus bagaimana, Buya? Karena kalau tidak dipakai nanti menyakiti orang yang telah memberi pakaian. Terima kasih. Baik. Dia ada, anggap saja seorang wanita ya. Anggap saja seorang wanita, saya beri contoh saja, ingin hijrah, ingin menggunakan pakaian yang Islami, yang syar'i. Di saat dia memulai seperti itu, tak taunya kawan-kawan baiknya lebarannya ngasih hadiah baju setengah badan, rok mini, segala macam. Bagaimana kisahnya? Bisa jadi dia ingin merusak Anda untuk kembali kepada cara hidupnya dia. Tapi Anda tidak usah masuk wilayah khusnudon, prasangka buruk. Khusnudon saja, dia tidak mengerti kalau Anda ingin hijrah. Mungkin dia masih mengingat Anda pada tahun yang lalu pakai rok pendek, sehingga dikasih hadiah seperti itu. Maka bagaimana sikap kita? Yang pertama ini nasihat untuk semua. Yang pertama bukan dia saja. Yang pertama adalah Anda terima dengan senang hati, kemudian tampakkan kesenangan kepadanya. Kemudian suatu ketika, jangan saat ini, Anda terima. Suatu ketika Anda sampaikan, kalau memberi hadiah kepada saya, tolong deh nanti kalau kapan-kapan kasih hadiah, minta saja kan Anda, karena sahabat dekat. Sahabat dekat kalau ngasih hadiah, Neng, kalau ngasih hadiah tolong hadiah saya kok pengen punya kerudung yang bagus nanti. Lebaran tahun depan kerudung yang bagus ya, gitu aja. Guyonan. Nah, kemudian baju yang seronok tadi, jangan dipakai. Boleh dipakai di kamar sama suami saja. Nggak boleh bawa keluar, luar kamar pun jangan nanti. Dilihat sama anaknya, ditiru nanti. Baik, jangan dipakai. Dan jangan dihadiahkan sama orang. Awas, jangan dipakai, bisa dimanfaatkan agar dapat pahala, manfaatkan buat dipotong-potong, buat isi bantal, boleh. Termasuk ini bagi siapapun yang tobat, adik-adikku yang tobat, yang macam lalunya bajunya baju seronok semuanya, baju setengah badan, baju mini, dan sebagainya, lalu tobat. Kalau Anda tobat, ketahuilah, baju-bajumu yang tidak layak tersebut, jangan dihadiahkan kepada orang lain. Kalau Anda menghadiahkan kepada orang lain, Anda sepertinya sudah sempurna pakai baju menutup aurat, tapi Anda merusak orang lain. Sudah dijadikan sarung isi bantal saja. Lap keset. Dijahit yang rapi, keset. Kesetnya baju 300 ribu, tambah gede pahalamu. Kaset 300, keset 300 ribu, hebat. Ini pernah suatu ketika ini kejadian yang sesungguhnya. Ada kita dengan adik-adik kita, putri, adik-adik putri ingin memberikan sumbangan kepada orang di daerah pelosok sana. Jadi kita minta di sebuah perusahaan anak putri untuk nyumbangkan bajunya. Akhirnya di saat mau dikirim tuh saya diingatkan oleh Allah. Dalam hati saya, loh ini bajunya bener gak? Sebelum dikirim ini untungnya tuh. Kalau sudah dikirim kan kacau. Dibongkar, tak taunya yang layak dikirim hanya sepertiga. Yang lainnya baju rok pendek macam-macam. Wah ini kalau saat ini dikirim, orang desa dapat baju bagus rok pendek. Mau dibuang sayang, disimpan dulu tahun pertama disim. Akhirnya tahun kedua dicoba di kamar. Bagus, mirang-miring begitu. Dari kamar keluar ruh kamar. Di dalam rumah. Akhirnya minggu depan sudah nyebrang jalan, sudah berani. Akhirnya orang kampung bisa ruh. Ternyata setelah dibongkar, hanya sepertiga layak. Yang sepertiga mana? Ini semuanya, dicacah aja buat isi bantal nanti. Gak ada perlunya. Dikasih anak kecil juga kegedean. Biarpun bajunya kayak baju anak kecil. Nah inilah, yang bagi siapapun yang tobat dan sadar, jangan Anda benar buat diri Anda, lalu Anda merusak orang lain. Kalau Anda tobat, cukuplah Anda menggunakan baju-baju Anda yang baju jahiliyah itu, jangan dihadiahkan kepada siapapun. Dan tidak usah jadikan kenangan, taruh lemari. Nanti tak tanya Anda keburu mati, diwaris oleh anak, oh baju mama ini kenangan, istimewa, barokah. Nyungsep tambah nanti ya. Karena itu sesuatu yang tidak syar'i, gak ada perlunya untuk disimpan. Sebab kalau disimpan nanti pada akhirnya juga dipakai. Kalau dipakai, dosa. Selesai. Jadi yang dikasih tadi, jangan ditampakkan kalau Anda gunakan sesuatu yang tidak terhormat. Biar dia gak kecewa. Gunakan untuk apa saja, simpen dulu nanti dipotong, dirusak bentuknya, karena baju seronok. Kalau bisa ditambah deh, kalau baju gak ada lengannya kasih lengan, kan bisa saja ya. Gitu. Adapun di saat bagi siapapun yang tobat dan sadar kok bajunya baja yang tidak menutup aurat, maka jangan dihadiahkan orang lain. Ini kadang-kadang salah dalam memahami tobat. Dianya tobat, tapi dia ngerusak orang lain. Jangan, jangan rusak orang lain. Anda tobat dan ajari orang lain untuk tobat. Baju Anda yang tidak syar'i, baju jahilahnya, dijadikan keset saja. Serbet, lap, buat masak, di dapur, pel, beres insya Allah. Banyak, bisa dimanfaatkan banyak. Kalau Anda bingung manfaatkan, taruh pondok buat keset nanti. Tidak dipakai sama santri, aman nanti. Insya Allah ya. Wallahu a'lam bissawab. Bahkan banyak. Jangan diberikan kepada orang di luar Islam sekalipun, mohon maaf. Biarpun orang Islam tidak wajib menutup aurat, tapi akhirnya kan buka aurat untuk siapa? Untuk umat Islam, hati-hati. Pokoknya tidak ada gunanya diberikan, tidak ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Karena takut ketinggalan nanti.